Kenapa kita harus merenungkan hari kebangkitan itu? Dan seperti apa sih hari kebangkitan itu sehingga harus kita renungkan? Oke, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi Ustaz, ya, saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus merenungi hari kebangkitan? Ya. Dan juga pertanyaan menarik tadi, kenapa ada sebagian saudara kita mempertanyakan hari kebangkitan kan hari yang kemudian seolah-olah tidak penting? Nah, jawaban yang perlu kita renungi bersama-sama adalah al-Islam dinud dunia wal akhirah. Islam itu agama dunia dan akhirat. Bukan untuk akhirat saja ya. Bukan untuk akhirat saja, dan bukan untuk dunia saja. Ya. Sehingga dengan demikian saudaraku sekalian, hafizakumullah, kebutuhan kita akan beriman dengan hari akhirat yang di dalamnya ada hari kebangkitan adalah sebuah keniscayaan. Karena ketika seseorang beriman dengan hari kebangkitan, maka sesuatu yang sangat positif dalam kehidupan dunia ini, dia tidak akan hidup ya, semaunya saja atau semua gue. Sehingga hidupnya betul-betul sistemik, sesuai dengan sistem yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah sebagai pemimpin atau sebagai pejabat tidak berani sewenang-wenang menggunakan jabatannya. Kenapa? Dia yakin betul akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dan akan dihisab, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang yang kaya, maka dia tidak berani ya, tidak berani dia menyombongkan dirinya karena kekayaannya, menganggap saudaranya rendah karena dianggapnya lebih miskin. Kenapa? Karena dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah akan kekayaannya itu, digunakan untuk apa kekayaannya itu. Dengan demikian, beriman dengan hari kebangkitan, wahai saudaraku sekalian, adalah sesuatu yang besar dalam hidup ini. Makanya redaksi Al-Qur'annya menggunakan kata An-Naba'il 'Adzim. Amma yatasaalun 'anil Naba'il 'Adzim. Allah tidak berfirman anil khabar. Jadi berita itu bahasa Arabnya khabar. Tetapi begitu ini berita yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kata An-Naba', karena An-Naba' di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-khabarul ha'il, berita yang besar. Ditambah dengan al-'Adzim yang agung. Sehingga sebagai kaum muslimin harus benar-benar menyurahkan perhatiannya terhadap hari kebangkitan. Karena ini sesuatu yang sangat besar. Belum nanti kejadian-kejadian yang ada di hari kebangkitan yang sangat besar. Sehingga kita tidak boleh mengatakan itu dah nanti kemudian saja. Itu namanya tidak membesarkan hari yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir ya, terjadi perbedaan di antara mereka, memperdebatkan, karena orang kafir itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam tafsir dikatakan bahwa beriman dengan hari kebangkitan adalah mafraqut tariq, ya, adalah persimpangan jalan atau yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman beriman dengan hari kebangkitan sehingga hidupnya ya adalah hidup yang baik. Ya, hidup yang ramah, yang santun, yang adil, yang tidak berani berbuat kezaliman karena dia yakin betul nanti di hari kebangkitan dan selanjutnya di hari pembalasan dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kafir atau orang-orang yang mengikuti hidupnya orang kafir, menghalalkan segala cara untuk menyenangkan seleranya, menyenangkan hawa nafsunya. Inilah yang dikatakan bahwasanya beriman dengan hari kebangkitan adalah mafraqut tariq, ya, persimpangan jalan, perbedaan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Baik, nah kemudian tadi kalau kita baca terjemahannya tadi, hari kebangkitan yang begitu diagungkan oleh Allah, begitu besar ini, kenapa dikaitkan dengan keduniaan yang ada tadi, contoh sebagai tanam-tanaman, Allah menurunkan hujan gitu ya, bukan melambangkan sesuatu akhirat yang nanti, tapi justru yang konteks kekinian ini, Pak Ustaz. Seperti apa hal itu kaitannya? Ini ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ini dalam ilmu tafsir disebut al-munasabah, korelasi. Ilmu yang sangat penting, yang sangat mendalam di dalam kita mengkaji ayat-ayat Allah. Apa korelasinya? Ketika Allah berbicara tentang hari kebangkitan, dan itu hari akhirat, dan itu adalah iman dengan sesuatu yang gaib. Betul. Kok dikaitkan dengan sesuatu yang musyahad, yang terlihat? Tanam-tanaman, air, aktivitas kita di siang hari untuk mencari nafkah, di malam hari kita istirahat. Mal munasabah, apa korelasinya saudara sekalian? Pertama, saudara sekalian, beriman dengan hari kebangkitan adalah beriman dengan sesuatu yang gaib, yang tidak kita lihat. Biasanya saudara-saudara sekalian, orang itu kalau tidak melihat sesuatu, gak percaya. Betul. Yang dia yakini hanyalah yang dia lihat saja. Oleh karena itu Allah hadirkan di hadapan kita semuanya, termasuk orang-orang kafir yang belum beriman kepada Allah itu, sesuatu yang terlihat. Sesuatu yang terlihat. Bumi Allah jadikan hambaran, nihada. Gunung Allah jadikan patok atau autada, pasak. Pasak. Sehingga orang itu melihat, inilah ciptaan Allah. Ciptaan Allah ini dulunya tidak ada. Dulunya tidak ada. Menjadi ada. Dulu sebelumnya gunung itu enggak ada, bumi enggak ada. Allah ciptakan itu semuanya. Nah, pertanyaannya, logika manusia ini bukan bukan logika Allah, logika manusia. Menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan mengembalikan sesuatu yang dulunya sudah ada, itu mudah mana Bapak Ibu sekalian? Mudah mana? Mudah mengembalikan sesuatu yang sudah ada. Hari kebangkitan adalah membangkitkan kita-kita dulu yang sudah ada di dunia ini, ketika dikubur menjadi tanah, dibangkitkan kembali. Artinya bahannya sudah ada. Nah, sementara dulu langit, bumi, itu dulu tidak ada karena makhluk. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari hari kebangkitan. Mengingkari hari kebangkitan sama sebenarnya mengingkari sesuatu yang setiap hari mereka saksikan. Sama saja mengingkari bumi, mengingkari gunung, mengingkari siang dan malam. Karena itu semuanya adalah ciptaan Allah, sebagaimana juga hari kebangkitan adalah ketentuan Allah. Ini yang pertama. Ya. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Malam Allah jadikan sebagai subata, atau tidur jadikan oleh Allah sebagai subata. Al-lail dijadikan oleh Allah sebagai libasa, pakaian. Siang dijadikan oleh Allah adalah ma'asha, untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan. Ini artinya apa, wahai saudaraku? Kita yang hidup di dunia, di waktu siang, di waktu malam, itu harus benar-benar memperhatikan ajaran Allah. Kenapa? Karena nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah. Ketika mencari nafkah, jangan sampai menghalalkan segala cara. Yang penting kita dapat uang. Jangan sampai sebagaimana orang yang semoga diberikan hidayah oleh Allah. Ustaz, zaman sekarang masih ingin cari yang halal saja. Sekarang Ustaz, yang haram saja. Susah kan ya. Kenapa ada orang berpikir seperti itu, berbicara seperti itu? Karena tidak beriman dengan hari kebangkitan. Seolah-olah mencari nafkah dengan cara apa saja, halal, haram, korupsi, menipu orang dan sebagainya, riba, seolah-olah itu gak apa-apa. Makanya dikaitkan dengan hari kebangkitan, malam umpamanya, yang harusnya kita istirahat. Sebagai manusia, na'udzubillah min dzalik, semoga diberikan hidayah oleh Allah, justru di waktu malam itu mereka berbuat maksiat. Bapak Ibu sekalian, pencuri, penjahat, walaupun siang juga ada. Biasanya orang nyolong itu, Bu, siang atau malam? Kebanyakannya malam. Ya. Masya Allah. Pelacuran, walaupun siang ada. Tapi pelacuran itu, pelacur keluar itu biasanya. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, ketika malam, ketika siang, kita harus selalu ingat kepada Allah bahwa Allah mempunyai hari yang bernama Al-Ba'ti, hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan oleh Allah. Sehingga ketika kita mempunyai aktivitas di siang hari, sebagai orang yang mencari nafkah, sebagai orang yang menentukan kebijakan-kebijakan di negeri ini, sebagai orang yang memutuskan hukuman, sebagai orang yang menentukan arah politik, jangan sampai menghalalkan segala cara untuk kepentingan dirinya. Ingatlah saudaraku, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah dan amal perbuatan kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saat yang kedua, korelasinya seperti itu. Baik. Ketika ada dua korelasi tadi yang muncul, tetapi fakta di lapangan Ustaz, ketika berbicara tentang hari akhir tadi, seolah itu hal yang lalu saja. Allah menunjukkan kulesnya dengan tanda-tanda yang di bumi ini, ya itu merupakan hal yang biasa. Nah, seperti apa membuka mata kita bahwa ini merupakan tanda-tanda yang Allah yang harus kita imani juga gitu, Ustaz? Betul. Pertama adalah kita sebagai umat manusia, apakah lagi orang beriman, hendaknya senantiasa menjadikan Al-Quran, menjadikan As-Sunnah sebagai kurikulum kehidupan kita. Karena keterangan tentang hari akhirat, hari ghaib, itu adanya dalam Quran dan Sunnah, bukan pendapat orang. Sekali lagi, seluruh penjelasan agama tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat yang lebih luas lagi, itu adanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau dalam istilah lain riwayat. Tidak ya, berkaitan dengan logika manusia, istihad seseorang, analisa seseorang. Nah, sementara sebagian orang, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, ada yang lebih senang, lebih bangga ya, menukil, menyitir pendapat orang atau analisanya. Sehingga kita sering melihat seseorang mengatakan, barangkali ya, ya, menurut hemat saya ya, saya kira kalau tidak salah ya, akhirnya salah beneran. Oleh karena itu, jadikan Quran dan Sunnah sebagai kurikulum kehidupan kita yang di dalamnya terdapat iman dengan hari kebangkitan. Ketika seseorang yang dibaca bukan Quran, yang dibaca bukan Sunnah, tapi yang dibaca adalah pemikiran seseorang, pendapat seseorang, yang dibesarkan oleh media, yang dibesarkan oleh kekuasaan, yang dibesarkan oleh dana, akhirnya tertutuplah pikirannya, tertutuplah hatinya. Mereka lebih bangga dengan ucapan manusia daripada firman yang menciptakan manusia itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga lalai dengan hari kebangkitan. Mereka tidak peduli kecuali sesuatu yang dilihat, sesuatu yang bisa dinikmati sekarang. Inilah sebabnya, Ustaz. Jadi oleh yang pertama, caranya agar saya dan kita semuanya senantiasa ingat dengan hari kebangkitan, jadikan Quran dan Sunnah itu sebagai wirdan yaumian, wirid harian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah dan membawa sekian banyak tugas, tugas yang pertama disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat itu membacakan Quran sebelum yang lainnya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi yatslu alaikum ayatina, ayat-ayat dulu yang dibaca sebelum tugas yang lainnya. Mungkin orang mengatakan saat itu kebetulan saja didalukan membacakan. Lah, bukan kebetulan. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Jumu'ah ayat 2 juga sama. Tugas yang didahulukan oleh Allah kepada Rasulullah adalah membacakan ayat-ayat Quran, agar Quran menjadi wirid harian kita, kurikulum kehidupan sehari-hari. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ضَلَالٍ مُبِينٍ, dolar artinya sesat, mubin yang jelas. Artinya, kalau tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai wirid harian kita, pedoman hidup kita, maka akan terjatuh dalam dolar sesat, mubin yang jelas. Kesesatan dalam ekonomi, kesesatan dalam politik, kesesatan dalam mengambil kebijakan, ketika tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah satu di antara caranya agar kita tidak lupa dengan hari kebangkitan. Merinding saya nih, Ustaz. Itu apakah artinya setiap pagi itu sebagai sebuah refleksi keimanan, membaca Al-Quran lah yang harus didahulukan sebelum kita membaca yang lain. Betul Ustaz. Makanya dalam Al-Quran, ayat yang kali pertama turun dalam Al-Quran bukan ayat tentang politik, ekonomi, budaya, tapi ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Sudah berarti yang paling pertama dibaca adalah Al-Quran sebelum membaca ya, yang lain-lainnya. Nah, baik, Ustaz. Kita mungkin memberikan kesempatan namanya kepada ibu-ibu yang hadir ini untuk bisa bertanya kepada kita. Saya mungkin berikan dua kesempatan, Bu. Yang pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Zubaidah. Kami dari Majlis Taklim Al-Ahyar Ciledug Tangerang ingin bertanya kepada Bapak Kiai. Kita sering menemukan di dalam Al-Quran berbicara tentang iman kepada Allah diikuti dengan iman kepada hari akhir. Itu Pak Kiai yang dapat saya tanyakan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Walafaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zubaidah, insyaallah kita dapat menangkap maksud pertanyaannya. Silahkan satu lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Isa dari Majlis Taklim Al-Ahyar. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Kiai, yaitu apa saya dengar tadi apa yang disebutkan dengan hari kebangkitan. Apakah yang disebut hari kebangkitan itu sama dengan kiamat, Pak? Barangkali itu saja pertanyaannya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Isyah. Yang pertama Ibu Siti Zubaidah tadi menanyakan, di dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan ketika berbicara tentang iman kepada Allah diikuti dengan iman kepada hari akhir ya. Nah, apa hubungannya ini sehingga iman kepada Allah itu tidak bisa dilepaskan dengan hari akhir ini? Silahkan. Masya Allah, ini Ibu bertanya bagus sekali. Ini pertanyaan orang sekolahan, orang kampusan ini. Orang kampusan ya? Insya Allah. Insya Allah ya, Bu, ya. Ibu, Masya Allah. Begitu Allah berbicara tentang iman billah, kemudian diteruskan dengan wal yaumil akhir. Contoh yang berkaitan dengan orang-orang yang memakmurkan masjid. Itu siapa orang-orang yang memakmurkan masjid? Betul. Allah firmankan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah dengan sholat berjamaah, dengan pengajian, dengan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan seluruh aktivitas kegiatan yang islami, itu adalah orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Masya Allah. Masya Allah, memang begitu. Bahkan dalam sunnah juga Ustaz, dalam hadis juga begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Masya Allah. Tetangganya apapun agamanya harus dimuliakan. Harus dimuliakan apapun sukunya, apapun bangsanya. Masya Allah. Nah, apa kira-kira rahasianya? Kok dikaitkan antara iman ya, kepada Allah, ya, berakhir dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, wallahu a'lam bissawab. Jadi Allah Ustaz yang paling tahu, karena Allah yang mempunyai firman. Yang kedua, semoga kita pecinta-pecinta Al-Quran dan Sunnah ini, semoga diberikan ilmu oleh Allah untuk mengetahui rahasia itu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui belajar as-Sunnah atau belajar Al-Quran dan as-Sunnah, belajar bahasa Arab, belajar tafsir dan sebagainya. Saudaraku, ini menunjukkan li ahamiyatihi, karena urgensinya, karena pentingnya. Bukan berarti yang lainnya enggak penting, iman pada malaikat, iman pada nabi, iman pada kitab, ya, ya, iman dengan qadar, semuanya penting. Tetapi ketika disebut wal yaumil akhir, ini sebenarnya mewakili yang lainnya. Mewakili yang lainnya. Kenapa dikaitkan dengan yaumil akhir? Karena kebaikan umat manusia itu di antara sebabnya kalau dia selalu ingat dengan hari akhir, Ustaz. Contoh, orang tahu bahwasanya balasan yang hakiki, yang sebenarnya dan yang utuh itu hanya di hari akhirat nanti. Betul. Makanya Allah katakan Maliki Yaumiddin. Allah adalah Malik, raja di hari pembalasan, dan itu adanya di hari akhir. Soalnya kalau orang itu tidak iman dengan hari akhir, itu akan banyak kecewa, Ustaz. Contoh begini, Bapak Ibu sekalian. Ustaz, saya ini sholat rajin, ikut pengajian juga rajin, baca Quran juga rajin, kenapa kok masih miskin, Ustaz? Hutang terus. Gimana sih? Ini kalau tidak iman dengan hari akhir, bisa-bisa nyalain Allah. Allah itu enggak adil. Loh, kalau enggak adil, siapa lagi yang adil? Betul. Masya Allah. Jadi seolah-olah ketika kita sholat, puasa, haji, pengajian, membantu orang, seolah-olah maunya itu balasannya cash, Ustaz. Ya, uang balasannya. Uang cash. Sehat, kaya, terpilih menjadi anggota dewan, dan sebagainya. Lah, dunia itu bukan darul jaza. Dunia itu bukan negeri balasan. Dunia itu darul ibtila, negeri ujian. Ujian. Yang benar kadang-kadang dimusuhi. Yang salah penggemarnya banyak. Yang berbuat maksiat penggemarnya banyak. Yang taat kepada Allah dimusuhi. Kaku, ekstrim dan lain sebagainya. Ingat, jangan kecewa. Karena balasan Allah yang utuh, yang adil, itu hanya di yaumil akhir. Di dunia ada balasan Allah, tapi belum dikasih semuanya, Ustaz. Ya, itu, Ustaz. Baik, kemudian Bu Isha tadi, tentang hari kebangkitan itu apakah sama dengan hari kiamat? Hari kebangkitan dalam bahasa Arab, ibu-ibu sekalian yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut yaumal ba'tsi, hari kebangkitan. Sebenarnya sementara hari kiamat disebut dengan yaumul qiyamah, disebut as-sa'a, disebut as-sakha, disebut at-tammah, disebut al-waqi'ah. Itu nama-nama hari kiamat, yaitu akhir daripada kehidupan dunia. Maka disebut kiamat dari kata koma, berdirilah. Maksudnya berdirilah, ya, hari akhirat yang selanjutnya. Sehingga hari kiamat itu awal daripada perjalanan kehidupan akhirat. Selanjutnya diteruskan dengan hari kebangkitan. Karena ketika orang sudah meninggal, dia dikubur, nanti di hari kiamat yang pura itu, ya, dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti selanjutnya dimintai pertanggungjawaban, ditimbang amalnya. Jadi itu, Bu, ada kaitannya antara hari kiamat dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan satu fase dari perjalanan yang panjang dalam kehidupan akhirat. Itu, Ustaz. Baik. Bu Siti Zubaidah dan Bu Isha Maulana terjawab pertanyaannya. Kita harus jeda sesaat, Ustaz. Pemirsa, pembicaraan yang menarik ini tentu akan kita ikuti lebih jauh. Rasanya terpenggal kalau kita hanya berhenti sampai di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang merenungkan hari kebangkitan bersama guru kita Ustaz Dr. Ahjami Samion Jazuli MA. Baik, Ustaz, tadi melanjutkan beberapa pertanyaan yang ada. Mungkin cukup sederhana mungkin pertanyaan yang akan kita munculkan gitu ya. Begitu urgensinya hari kebangkitan tadi sehingga Allah menggandingkan ia dengan beriman kepada Allah. Betul. Walaupun itu juga merupakan refleksi keimanan kepada yang gaib yang lainnya. Betul. Nah, lantas kenapa kita masih saja menganggap bahwa urusan akhirat itu sungguh tidak ada kaitannya dengan dunia? Cenderung untuk melakukan sesuatu di dunia ini yang terbaik. Contoh misalkan begini, Ustaz. Kita berupaya, udah yang penting baiklah di dunia. Saya tidak mau menyakiti orang, saya tidak mau, mudah-mudahan ini merupakan cerminan keimanan. Apakah memang seperti itu tanda orang-orang yang beriman kepada hari akhir ini, Ustaz? Jadi orang-orang yang beriman dengan hari akhir, sebenarnya Ustaz dan ibu-ibu, saudaraku yang saya cintai karena Allah, adalah orang yang produktif, Ustaz. Produktif justru. Produktif di dunianya. Jadi bukan dia mikirin akhirat aja, bukan. Okay. Produktif, contoh. Ya, ya. Dalam dunia ekonomi, seseorang yang beriman dengan hari akhir, dia tidak akan berani curang, enggak berani mengurangi timbangan, enggak berani mengurangi takaran. Ya. Ini sebagian orang, Ustaz. Nah, orang yang beriman dengan hari akhir tidak akan berani seperti itu. Maka dikaitkan antara kecurangan, ya, praktek-praktek ekonomi itu dengan akhirat, dengan neraka wail, Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Jadi wailun, neraka wail, kebinasaan itu lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Dia curang, kalau beli maunya takarannya, timbangannya utuh, penuh. Tetapi kalau dia jualan, dikurangi. Ini artinya apa? Beriman dengan hari akhir memperbaiki sektor ekonomi, sehingga orang tidak ada yang tertipu. Lagi dalam rumah tangga, di antara hak laki-laki ya, adalah ya umpamanya at-ta'addud, kawin ya. Kawin lagi, yang kurang disenangi oleh ibu-ibu ya. Ya. Tapi syaratnya harus adil, kata Allah. Nah, kalau tidak adil dan berani kawin lagi, punya istri dua atau tiga, apa dalam akhir dikatakan dalam riwayat, nanti di akhirat dia miring jalannya. Bu, ibu mau punya suami miring di akhir jalannya, bu? Menggambarkan karena dia dulu berbuat zalim, mendolimi istrinya, mendolimi anaknya. Sehingga beriman dengan hari akhir membuat rumah tangga harmonis, tidak berani mendolimi ya pasangannya, keluarganya. Subhanallah. Lagi, beriman dengan hari akhir membuat pemimpin umat Islam adil, sehingga rakyat sejahtera, rakyat tenang, rakyat menyintai pemimpinnya. Karena di antara 7 golongan yang nanti dinaungi oleh Allah di hari akhir, di hari yang tidak ada lindungan naungan selain naungan Allah, adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Subhanallah. Ini yang saya katakan, beriman dengan hari akhir membuat seseorang itu benar-benar produktif dan juga mempunyai kontribusi dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan bangsa dan negaranya, karena dia tidak berani berbuat curang. Yakin betul dia akan dihisab oleh Allah, dan sebaliknya termotivasi untuk berbuat kebaikan karena pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nah, dengan kata lain artinya orang yang melakukan kecurangan itu berarti salah satu tanda orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Betul. Dan orang-orang yang produktif kan ingat akan janji Allah di hari nanti gitu ya. Contoh satu hadis yang sangat jelas. Wallahi sampai Nabi bersumpah berulang-ulang. La yu'minu, tidak beriman. Seseorang kenyang, tidur nyenyak, sementara tetangganya kelaparan. Alhamdulillah. Kelaparan. Artinya beriman dengan Allah dan yaumil akhir ini luar biasa memperbaiki kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara ya, berumah tangga. Kayak seperti tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia wajib memuliakan tetangganya, sehingga tetangga itu aman, aman hartanya, aman kehormatannya, aman istrinya. Ini kadang-kadang kita dengar, Ustaz, semoga tidak banyak, ada orang tega-teganya menzinai istri tetangganya. Suaminya pergi kerja mencari nafkah, istrinya dizinai oleh tetangganya sendiri karena tidak beriman dengan hari akhir. Na'udzubillah min dzalik. Berbeda dengan orang yang beriman dengan hari akhir. Ketika saudaranya pergi, tetangganya pergi, dia membantu saudaranya, apa yang bisa kita bantu. Masya Allah. Beriman dengan hari akhir memperbaiki kehidupan ya, bertetangga, rukun tetangga, rukun warga. Masya Allah. Inilah beriman dengan hari akhir yang benar, Ustaz. Pertanyaan berikutnya gampang, Ustaz. Apa janji Allah kepada orang yang mengingkari hari akhir ini? Dan mungkin juga apa janji Allah kepada orang yang beriman pada hari ini? Yang mengingkari tidak sekedar di akhirat masuk neraka. Di dunianya saja diperintahkan oleh Allah untuk diperangi karena membahayakan. Kenapa diperangi? Karena orang yang ingkar dengan hari akhir itu akan menghalalkan segala cara sehingga merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang kuat akan mencaplok negara yang miskin. Terjadi belum saat sekarang, Ustaz? Terjadi. Negara yang kaya membiarkan negara lain yang miskin. Terjadi. Kenapa? Karena tidak beriman dengan hari akhir. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimun wa ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Masya Allah. Karena orang yang tidak beriman dunia akhir ya, sangat membahayakan kehidupan orang lain. Karena dia akan menghalangi segala cara, punya senjata modern untuk nakut-nakuti orang dan negara yang miskin ya, punya kesenian dan budaya, merusak budayanya negara yang punya sopan santun yang beragama, sehingga akhirnya rusak sebuah bangsa dikarenakan negara kaya, pihak yang kaya memproduksi ya, memproduksi apa saja yang merusak akhlak ya, bangsa lainnya. Makanya bahaya sanksinya. Baik Ustaz, saya mungkin berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang hadir untuk bertanya. Ibu, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya apa namanya? Namanya dulu mohon maaf. Namanya saya Bu Ibu Leni ya. Ibu ini silakan. Ya, dari Al-Ahyar. Silakan Bu ini. Pada saat ini memang kita kayaknya tersentuh dengan keimanan kita pada hari akhir. Karena berbicara tentang hari akhir. Iya, tapi terkadang di dalam kehidupan sehari-hari kita lupa ya. Betul, bagaimana okay. Tuh kiat-kiatnya gitu Pak Ustadz biar itu selalu melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Demikian. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah lagi yang bertanya Ibu? Ya. Oke, okay, baik. Sambil menunggu, menarik nih pertanyaan Bu Ustadz. Ya. Terkadang memang di majelis taklim, di pengajian seperti ini, ketika berbicara tentang akhirat, kita mungkin meningkat keimanan kita. Betul. Tetapi setelah keluar dari sini, kembali beraktivitas seperti biasa, cenderung terlupakan lagi. Kenapa hal ini, Ustaz? Masya Allah. Ustaz, ini sesuatu yang sangat penting dari saya dan kita semua ibu. Ini jujur, jujur. Ya. Ya. Karena jujur itu bagian daripada solusi. Ya. Kalau kita jujur, insya Allah Allah memberikan solusi, ya? Memberikan solusinya. Memang begitu Bu, dan ini bukan satu yang baru. Bahkan generasi terbaik dulu, para sahabat, sebagian mereka juga mengalami seperti itu. Seperti yang ya disampaikan dengan jujur oleh sahabat yang bernama Hamdullah radhiyallahu anhu. Hamdullah mengatakan, nafaku Hamdullah, nafaku Hamdullah, saya Hamdullah ini munafik, munafik. Ada apa? Tanya Abu Bakar, begini, saya kalau itu di depan pengajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Nabi berbicara tentang surga dengan neraka, masya Allah, iman saya bertambah. Ketika berbicara tentang surga, seolah-olah ya bagaimana kita membayangkan indahnya nikmatnya kita berada di surga. Tapi sebaliknya kalau berbicara tentang neraka, saya takut masuk di neraka. Tetapi ketika pulang, sampai rumah bertemu keluarga, suasana seperti itu lupa lagi. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Siddiqu hadhil ummah, umat yang paling jujur dalam keimanannya. Lebih senior beliau. Beliau tidak mengatakan, "Oh, alhamdulillah kalau saya sih enggak begitu, saya sih hebat terus, ingat terus lah." Enggak. Beliau jangan aku. Ya alhamdulillah kalau begitu, saya juga sama pernah mengalami seperti itu. Akhirnya kedua-duanya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang lagi ke tempat pengajian Bu, dices kembali kata Nabi, alhamdulillah kalau kamu bisa iman kamu seperti itu terus, wah kamu bisa seperti malaikat. Tetapi sa'ah pasa'ah, saatnya seperti itu, saatnya juga kadang-kadang lemah. Makanya solusinya saya ya atau sebagian saudara kita kalau mengalami penurunan keimanan seperti itu, secepatnya datangi tempat-tempat pengajian. Secepatnya datangi orang-orang yang saleh. Jangan imannya turun, cari teman yang sama-sama imannya turun. Waktu kita malas ibadah, cari teman-teman yang sama-sama malas ibadah. Yeah. Ini nanti ada jamaah baru, jamaatul malisin, Ustaz. Jamaahnya orang-orang yang malas. Jamaatul kusalala. Kita harus datang pada orang yang saleh. Kita perbarui keimanan kita. Maka Nabi SAW mengatakan, jadidu imanakum, perbarulah keimanan kamu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana caranya kita memperbarui keimanan kita, seperti pertanyaan ibu tadi. Betul. Nabi menjawab, akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah untuk membaca, memahami dan mengamalkan la ilaha illallah. Sengaja terjemahnya saya lebih luas, Ustaz. Ya. Supaya tidak hanya membaca saja. Betul. Karena membaca saja belum tentu imannya tambah. La ilaha illallah artinya tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali oleh Allah, kecuali Allah. Tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena ada orang yang baca la ilaha illallah yang disembah hartanya, yang disembah kekuasaannya, yang disembah hawa nafsunya, yang disembah popularitasnya. Bagaimana itu semuanya bisa berhasil dengan menghalalkan segala cara? Maka itu harus dihilangkan semuanya. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu di antara caranya, Bu ya. Di antara caranya seperti itu. Dan juga di antara caranya banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena ayat Al-Qur'an itu ketika dibaca orang beriman bertambah imannya. Tetapi orang yang hatinya ada penyakit, penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit nifak, ayat yang dibaca itu tidak bermanfaat apa-apa. Karena dia sudah penyakitnya sudah kronis, bahkan matinya dalam keadaan kafir. Ini Allah terangkan dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Jadi orang yang beriman ketika surat Al-Quran diturunkan bertambah imannya. Tapi orang yang hatinya sakit, orang munafik dan yang mirip-mirip kayak orang munafik, kalau tidak segera tobat, apa kata Allah? Wa matu, mereka mati, wa hum kafirun, dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus terbuka hati kita, pikiran kita dengan ayat-ayat Quran. Ayat Quran untuk diimani, untuk diamalkan, bukan untuk didiskusikan dan diperdebatkan. Sebagian orang ada yang hobinya, Ustaz, memperdebatkan ayat Quran, mendiskusikan ayat Quran. Ayat Quran diseminarkan. Ayat Quran diseminarkan, harus diamalkan, diimani, karena pasti benar. Enggak usah habis waktu kita untuk memperdebatkan Al-Qur'anul Karim. Itu baru insyaallah kita terjadi perbaikan suasana kita selalu dalam suasana yang fresh. Ya. Keimanan kita adalah keimanan yang mantap insyaallah. Tercas terus. Iya, terus selesai. Baik Bu Ning, mudah-mudahan terjawab. Tadi saya menarik tentang bahasa Ustaz saatan-saatan. Iya, dari ya. Nabi. Iya, dari Nabi gitu ya. Iya. Manusiawi mungkin tadi ya, ketika kita berada di volume majelis taklim seperti ini kita ingat. Betul. Ketika kita pulang kembali lupa. Betul. Tetapi kebanyakan kita ketika kita lupa dan menemukan sebuah kendala, cenderung biasanya bukan balik kepada sesuatu yang dibenarkan oleh Allah, justru mencari pelampiasan misalkan ke tempat-tempat yang tidak benar. Betul, ke tempat-tempat yang tidak benar. Kemudian merusak diri sendiri, meminum alkohol misalkan, merokok dan lain sebagainya. Nah, sikap orang yang seperti itu, kalau kita kembalikan dia koridor yang benar, langkah apa yang harus kita sampaikan ke mereka? Karena kalau kita seolah berikan ceramah, ah lo munafik juga lo, itu bahasanya mungkin. Bagaimana Ustaz, mungkin ada kiat yang lain, silakan. Sudah benar tentu, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, seandainya ada saudara kita yang seperti itu, kita tidak boleh membiarkan, sekali lagi tidak boleh menghindarkan. Karena itu saudara kita, harus kita nasihati. Karena Nabi mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan unsur akhoka zaliman au madlunan. Ya. Tolonglah saudara kamu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Sahabat bertanya, kalau yang dizalimi jelas ya Rasulullah, kita tolong. Bagaimana menolong saudara kita yang berbuat zalim? Apa kata Nabi? Larang dia. Perkara nanti dia mau atau tidak, itu yang memberikan hidayah Allah. Yang penting kita peduli dengan dia dengan cara yang baik, yang santun. Ya, semoga Allah ya kembalikan dia berjalan yang benar. Dan yang kedua yang penting, kita bantu dengan program-program harian atau al-barawamij al-yaumiyah. Jadi setiap orang itu harus punya program harian. Ya, seperti subuh, apa misalkan? Seperti sholat subuh kita berjamaah. Setelah itu kita baca Quran. Setelah itu kita ada adzkar, zikir waktu pagi. Setelah itu kita bekerja. Bekerja duhur selesai, sholat duhur berjamaah. Kemudian bekerja lagi, pulang ketemu keluarga kita. Jadi program kerja itu jelas. Waktu kita gak ada kerjaan, kita olahraga sehingga kita fisik. Waktu sudah lama gak ketemu saudara kita, teman kita, kita ada ziarah. Sehingga waktunya habis untuk berbuat kebaikan. Sehingga gak ada waktu lagi untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita sudah berada di penghujung acara. Allah, mohon diberikan kita sebuah benang merah tentang bagaimana seharusnya kita merenungkan hari berbangkit ini. Islam adalah dinu dunia wal akhirat. Agama dunia dan akhirat. Yang kedua, cepat atau lambat pasti kita berpulang untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu kekal kita. Dan pilihannya cuma dua. Imma fil jannah wa imma finnar. Di surga atau di neraka. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup ini, marilah kita perbanyak bekal kita di akhirat. Dan dunia itu mazru'atul akhirat. Dunia itu tanaman akhirat. Kita tanam waktu kita, rumah kita, umur kita untuk aset ukhrawi kita. Ya, jangan sampai dunia ini justru menyengsarakan kita di akhirat. Dengan demikian, iman dengan hari akhir itu sebuah kebutuhan kita. Ya, acara-acara seperti ini kita perbanyak. Dengan demikian dan selanjutnya saudara sekali hafizakumullah, kita diberikan istiqomah Ustaz untuk komitmen di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Sayang sekali kita harus dibatasi oleh waktu. Kita memberikan keberkahan dan mengundang keberkahan Allah muncul di majelis kita ini. Mohon dipimpin sebuah doa. Mari Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya cintai Allah, kita berdoa semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu wasyukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah Ustaz, terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita keberkahan. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Akhyar juga terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Pemirsa, akhirnya mudah-mudahan kita semakin terbuka wawasan akan agama kita, bahwa begitu pentingnya merenungkan hari akhir itu tidak bisa dilepaskan dengan keimanan kita kepada Allah. Urgensinya begitu besar, sehingga hal itulah yang harus dimunculkan. Kalau boleh tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Ustaz, agama Islam itu bukan agama akhirat semata, tapi juga agama dunia. Karena dunia merupakan jalan kita untuk menuju akhirat nanti. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Rahmaji Asmuri, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.